سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آدم الله وإياكم النار. Kita lanjutkan pembahasan seputar dhanna wa akhwatuha dalam kitab Tamimah Al-Ajruniyah fi ilmi al-Arabiyyah. Qala al-mu'allif rahimahullah: ahkamu af'ali dhanna wa akhwatiha, hukum-hukum fi'il yang tergabung dalam dhanna wa akhwatuha. Dan tulis judulnya: hukum-hukum fi'il yang termasuk dhanna wa akhwatuha. وأعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. Ketahuilah bahwa fi'il dalam bab dhanna wa akhwatuha memiliki tiga hukum. Tulis fi'il yang tergabung dalam dhanna wa akhwatuha memiliki tiga hukum. Awalnya, ya. Fi'il yang termasuk dhanna wa akhwatuha memiliki tiga hukum. الأول الإئمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع. Yang pertama, hukumnya beramal, dan ini adalah hukum asal, dan ini terjadi pada semua anggota dhanna wa akhwatuha. Terus, yang pertama إئمال. Yakni beramal menasukkan mubtada khobar sebagai dua maf'ul bih. Pertama i'mal, yakni menasukkan mubtada khobar sebagai apa ini? Dua maf'ul bih. Selanjutnya, dan ini adalah hukum asal semua anggota dhanna wa akhwatuha. Dengan contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Ya kan? Ada mubtada khobar, begitu dimasuki dhanna wa akhwatuha, setelah menyebutkan fa'ilnya, maka mubtada langsung dinasab, khabarnya langsung dinasab, menjadi dua maf'ul bih dhanna wa huwa tuha barqafikum. Ini hukum asal. Azan al-ilgha'u wa huwa ibtalul amali lafdhan wa mahalla li dhafil 'amili. Yang kedua ialah ilgha. Boleh. Yakni batal amalnya, baik secara lafaz maupun secara mahal. Selanjutnya, secara lafaz maksudnya tidak nampak tanda-tanda nasab. Pada mubtada khabar. Secara makal, maksudnya tidak dianggap nasab. Ya. Secara makal berarti tidak dianggap nasab kedudukannya. Tidak dianggap nasab ini kedudukannya. Di Zaidun atau kana Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Ini bukan masalah ini, tapi supaya tahu maksudnya secara mahal ya. Kana Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun jadi apa? Rabah jadi isimnya kana. Jariyatuhu dhahibatun mubtada khobar mahal nasab menjadi khobarnya kan. Nah, ini yang ilgha secara mahal pun tidak dianggap kedudukannya nasab. Salafat berada tanda nasabnya seperti kana zaitun qaiman. Qaiman jelas nasabnya ya. Secara kedudukan tidak dianggap nasab juga. Ya. Jadi batal, betul-betul apa ini? Batal secara totalitas ilgha. Qala rahimahullah li dhafil amil bi tawassutihi aw ta'akhurihi. Nahu Zaidun dhanantu qa'im wa Zaidun qa'imun dhanantu wa huwa jaizun la wajib wa ilghaul ta'akhir aqwa min imalihi wal mutawassit bil aqsi. Dikarenakan amilnya lemah dengan kemungkinan ada di tengah atau di akhir, seperti Zaidun dhanantu qa'imun, Zaidun qa'imun dhanantu. Dan hukum ilgha ini sifatnya boleh, tidak wajib. Untuk amil yang ada di akhir lebih banyak yang beramal, untuk yang di tengah lebih banyak yang batal amalnya. Terus di antara sebab terjadinya ilgha, apa ilgha? Batal amalnya secara totalitas, baik lafadznya maupun mahalnya. Dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. Dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. A. amilnya berada di tengah. Ridhonan dhonna wa khawatuha, ya, berada di tengah antara mubtada dan khobar. Contoh, Zaidun dhonantu qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khobarnya. Nah, dhonantunya di tengah-tengahnya. Ini yang menyebabkan apa ini? Tajbin, ka'u, dikoyok sama mubtada dan khobar supaya tidak bisa mempengaruhi posisi mubtada dan khobar. Akhirnya terjadilah ilgha, batal amalnya secara totalitas. Mana kalau enggak dijepit walaupun dua orang yang dihadapi, ya, nah, mubtada disikat, khobarnya disikat, akhirnya mereka harus KO menghadapi dhonna wa khawatuha. Nasab dua-duanya jadi makbul bih untuk menuruti ambisi dhonna wa khawatuha. Tapi kalau sudah dikoyok, dicepit antara mubtada dan khobar, dhonna wa khawatuha, langsung KO. Ya, nah, tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menyerah. Mubtada dan khobar tetap berkibar, tetap terobak jadi mubtada, tetap terobak jadi apa ini? Khobar. Paham itu? Hah? Paham? Pak Marwin? Hah? Iya. Mahfud mana? Oh, bisa. Tata apa sakit apa? Diari? Demam. Batu. Sakit kepala. Pusing. Rata-rata demam. Oh, namanya penyakit mararindu. Jadi pusing, dingin, gigil, meriang, mararindu namanya. Orang yang sangat kangen berat itu biasanya mengalami hal semacam itu, ya. Nah, sehingga dipakai sebagai nama, ya, nama tidak asmi lah. Sakit merindu. Baik. Banyak sebabnya, ya. Bin. Amilnya dalam Quran dhonna wa khawatuha. Ya. Amilnya dalam Quran si dhonna wa khawatuha, ya, berada di akhir setelah mubtada dan khobar. Kalau di awal dia mentang-mentang berkuasa, ya, setelah ditaruh di akhir, nah, kekuatannya menurun. Akhirnya terjadi apa ini? Ilgha. Mubtada tetap senyum-senyum, rafa jadi mubtada. Khobarnya juga tetap senyum-senyum, rafa jadi khobar. Contoh, Zaidun qa'imun dhonantu. Zaidun mubtada, qa'imun khobarnya. Dhonantu ditaruh di akhir, ya. Catatan Satu atau A. Ilgha sifatnya boleh, tidak wajib. B, jika dhanna berada di tengah antara mutadak khabar maka lebih banyak beramal daripada ilmu, lebih banyak ikmal daripada ilmu. Jadi Zaidun dhonan tuqa imun boleh, Zaidan dhonan tuqa iman juga boleh, lebih banyak ikmal. Zaidan dhonan tuqa iman. C. Jika dhanna berada di akhir, setelah mutlak khabar, maka lebih banyak ilgha daripada ikmal. Jadi contohnya tadi Zaidun qa'imun dhonantu boleh, Zaidan qa'iman dhonantu juga boleh, tapi ilgha lebih banyak daripada ikmalnya. Paham ya? Qala al-mu'allif rahimahullah ats-tsalits. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la yajuzu ilghaul 'amil al-mutaqaddim. Nahwu dhanatu zan qa'iman ila fadl mu'min. Catatan yang keempat tadi. C, A, B, C. D, ya. Jika dhanna berada di awal mendahului mubtada' khabar, maka para ulama berbeda pendapat. Kedua, jumhur ahli nahwu, berpendapat tidak boleh ilgha dan wajib ikmal, atau wajib ikmal tidak boleh ilgha, wajib ikmal tidak boleh ilgha. Contohnya dhonantu zaidan qa'iman, tidak boleh dhonantu zaidun qa'imun, karena tidak ada alasan untuk membatalkan amalnya wen dhonantu wabatu. Namun menurut pendapat ahli nahwu kufah, boleh ikmal, boleh ilgha. Jadi boleh dhonantu zaidan qa'iman, boleh dhonantu zaidan qa'imun. Ini menurut ahli nahwu kufah. Thank you. Nah, Cukup ya. Kemudahan, pemanfaat. Insyaallah, hukum yang ketiga yakni at-ta'liq. Dan beberapa